حفظنا وارحمنا وانصرنا. وارزقنا kita ini satu bangsa, kita berdekatan satu sama lain, namun terkeping-keping. Kita saling tidak percaya, saling curiga, saling mengincar untuk jegal menjegal. Maka inilah maiah kami kepada bangsa yang malang ini. Kita satu bangsa, tangan kita bergandengan, namun hati kita terpecah belah. Tidak ada kerelaan bersama, yang kita hidupi adalah ketidakrelaan satu sama lain. Maka inilah maiah kami kepada bangsa yang terpuruk. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى seolah-olah kita bersatu padu, tetapi hati kita terkeping-keping. Tidak ada hari depan yang kita bangun, kecuali dialektika penghancuran, kebersamaan untuk curang dan menang sendiri. Maka inilah maiah kami kepada bangsa yang terlalu lama sengsara.